yang kau cari di sini. Hati ini telah kau dustai. Sekian lama kesepian ini, tanpa sebab cintaku kau nodai. Biarlah kini ku coba menyayangi sebuah nama pengganti. Ku hapus sudah kenangan yang lalu. Jangan lagi kau menangis untukku. Untuk apa kau tangisi? Untuk apa kau sesali? Bukankah bahagia kau yang menodai? Biar aku coba lagi mencari bunga pengganti di antara keping-keping cinta ini. Aku rela demi untuk kebahagiaan.